sebenarnya ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad istaqam wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayadkhuluhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Maka apabila mereka beriman seperti kalian beriman wahai para sahabat, kalau mereka beriman seperti engkau beriman wahai Muhammad, kalau mereka beriman seperti kalian beriman wahai para sahabat, faqad istadaw niscaya mereka mendapat hidayah. Wa in tawallaw, tetapi kalau mereka berpaling, tidak beriman sebagaimana imannya Rasulullah dan para sahabatnya, tidak berkeyakinan seperti keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak berakidah, tidak berakhlak sebagaimana akhlak beribadahnya Rasulullah dan para sahabatnya, fa innama hum fi shiqaq, maka sungguhnya mereka dalam kesesatan, maka sungguhnya mereka akan berpecah satu dengan yang lainnya. Fata yakfikahum Allah, maka Allah akan cukupkan kamu dari mereka, Allah akan tolong kamu, bantu kamu, menjaga urusan kamu, Allah selamatkan kamu dari mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Dia yaitu Allah Ta'ala sami', memiliki sifat sami', alim, maha mendengar lagi maha alim, maha mengetahui. Subhanallah, rahimani wa rahimahullah. Kemudian baru Allah menyatakan sibghatullah. Keimanan itulah agama Allah. Keimanan kalian wahai para sahabat, itulah sibghah Allah. Agama ad-din, agama yang kalian amalkan, itulah sibghah Allah. Yang Allah celupkan sibghah, cara bahasa artinya dicelupkan. Secara tafsir artinya din, agama. Sibghah artinya kain yang ketika dicelupkan kemudian akan berwarna sesuai dengan warna yang diinginkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, seingat kita kita tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij teroris terhadap khalifah Utsman bin Affan. Apa ya? Dalam karya ini video ya. Dalam karya itu foto. Barulah. Ketika Khawarij mengepung Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan tidak dikasih kesempatan untuk minum. Imam-imam Khawarij kemudian ketika ada terusik dan menjadi imam. Maka mestinya heran, selama ini imam kami adalah Utsman bin Affan, kenapa sekarang Khawarij al-bid'ah, kelompok teroris yang menjadi imam kami? Maka mereka berteriak, wahai Utsman, engkau adalah imamnya manusia waktu itu, kenapa sekarang ini imam kami ini orang ahlul bid'ah, orang Khawarij teroris? Maka kata Utsman, Subhanallah, yang menunjukkan ucapannya bukan berdasarkan emosional, penuh emosi, buat kemarahan dan kebencian, tapi tetap ucapannya, perbuatannya sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman menyatakan, amal orang-orang Khawarij yang paling baik itu adalah sholat. Yang lain tidak ada, semua yang baik. Amal mereka yang paling baik itu adalah sholat. Maka kalau mereka berbuat baik kepada kalian, maka berbuat baiklah kepada mereka. Tidak masalah, menjadi makmum mereka. Menunjukkan bolehnya menjadi makmum di belakang amal bid'ah, selama kebid'ahannya bukan bid'ah yang mukhaffafah, yang mengeluarkan dari Islam. Nah, ada di Karena tidak berpegang hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berpegang hukum Allah, maka mereka kafir. Wa yaqillahu wa rasuluhu. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, fa innahu naru jahannam, maka tempat kembali neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal dalam selama-lamanya. Subhanallah. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Karena gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin dan keyakinan bahwa kaum muslimin itu pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka, sehingga mereka gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Inilah awal yang pertama kali muncul di mata Utsman bin Affan. Kemudian akhirnya mereka salah di belakangnya awalnya. Kemudian ternyata Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Mereka salat menjadi imam, padahal bukan hak mereka menjadi imam. Mereka rampas hak Utsman bin Affan, kemudian membunuh Utsman bin Affan, dan tetesan darah di Utsman jatuh pada ayat yang berbunyi fastayqinallah. Tidak sengaja memang, tetapi Allah yang takdirkan. Seakan-akan terkesan, maka Allah akan balas apa yang mereka lakukan, apa Allah akan balas apa yang mereka lakukan terhadap engkau wahai Utsman. Fastayqinallah, Allah akan balas apa yang mereka lakukan terhadap engkau. Disebutkan oleh Imam Abi Hatim dengan sanad dari Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi ditanya ketika terjadi pengumuman Al-Qur'an, "Wahai Nafi', apa benar tetesan darah itu jatuh pada firman Allah pada yang dikaum Allah?" Apa kata Nabi? Bahwa langsung, aku lihat langsung bahwasanya tetesan darah itu berkafan ala hari ayat jatuh pada firman Allah Ta'ala fasayafikahumullah, maka Allah akan balas kejahatan mereka terhadap khalifah Utsman bin Affan. Ternyata benar di mata Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij di dakwah yang lebih dahulu lulus semua abad. Siapa di antara kalian yang di antara kalian yang termasuk sahabat Rasulullah? Apa ada? Tidak ada orang pun. Kami lebih tahu makna ayat-ayat Allah SWT. Kami langsung belajar kepada Rasulullah, kami bisa paham. Akhirnya sampai 3.000 orang teroris, kuat, rujuk kembali bergabung bersama Rasulullah SWT. Sisanya kata Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah, aku tidak lebihkan mereka lebih dari seribu orang dari Khawarij ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Pas saya hikmahullah obat rasa mereka di dunia dan azab ini mereka tidak ada. Karena kaum Khawarij para teroris adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Yang Rasulullah menyatakan mereka adalah kira benar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Baiklah, nama wajah tubuhum, dimanapun kalian dapati mereka, faktuluhum, perangi mereka. Minta Rasulullah SAW memerangi para teroris. Tapi terbawa, saya menanyakan, kalian Al-Sunnah Al-Jamah Salafi dimasukkan daftar teroris Indonesia. Jangankan memberontak pada perintah, demo saja di Al-Sunnah Salafi dilarang. Tapi ini sudah punya keluar. Sahabat, semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya, kepada pemerintah kaum muslimin, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, semoga Allah membantu mereka, semoga Allah berkemana kepada mereka untuk memahami, untuk mengerti siapa sebenarnya Khawarij, siapa sebenarnya teroris di Indonesia ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allahumma sabarlah. Sesuatu adalah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakatikum. Tentangnya Allah itu Allah menyatakan sibghatullah, itulah sibghat Allah. Keimanan kalian itulah sibghat Allah. Agama yang kalian amalkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu adalah agama Allah, itulah sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapa yang sibghahnya lebih baik, apakah ada yang lebih baik daripada sibghah Allah? Wa nahnu lahu 'abidun, dan hanya kepada Allah kami beribadah. Ya Allah, billah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ilzamu sibghat Allah, tegakkan oleh kalian, pegang oleh kalian sibghat Allah. Apa sibghat? Wa huwa dinuhul agama Allah. Pegang kokoh-kokoh agama Allah, pegang kokoh-kokoh syariat Allah, pegang kokoh-kokoh. Wa qumu bihi qiyaman tamman, tegakkan, kerjakan agama Allah dan penegakan yang sempurna, amalkan dan amalan yang sempurna. Bi jami' a'malihi, dengan seluruh amalan-amalan, baik amalan yang zahirah yang nampak wal batinah, maupun amalan yang batin. Keyakinlah, berkeyakinlah, berkeyakinanlah sebagaimana yang diajar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Beribadahlah, beramallah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa jami' aqidihi fi jami' al-awqat, dan berakidahlah kalian pada setiap waktu sepanjang masa selama masih hidup. Maka berkeyakinlah, berkeyakinanlah sebagaimana keyakinan yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Tentang Allah itu ada, yakinlah. Tentang Allah satu-satunya yang berhak ibadah, yakinlah. Tentang bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, yakinlah. Bahwa dia ada Rasulullah, ada di para malaikat, yakinlah. Sampai mati. Karena itu adalah sibghah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna lakum sibghah, sampai agama itu menjadi sibghah bagi kalian. Sampai sibghah din itu menjadi sifatan min sifatikum, menjadi sifat dari sifat kalian. Sehingga mata kalian, tangan kalian diwarnai oleh din. Tidak ada yang keluar dari lisan kalian, tetapi sesuai dengan din, sesuai dengan agama, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Terus amalkan agama Allah sampai menyatu pada diri kalian, menjadi sifat kalian, menjadi watak kalian, menjadi amalan kalian setiap sehari-harinya sampai mati, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kana sifatun min sifatikum, kalau sibghah, apa artinya sibghah? Adil, agar kalau sibghah itu menjadi sifat dari sifat-sifat kalian, awjaba dzalika lahum al-insiraf bi awamirihi tau'an wa ikhtiyaran wa mahabbatan wa tadbir tabi'an lahum bi manzilah sibghah tammah. Maka apabila sibghah itu menjadi sifat dari sifat-sifat kalian, agama itu menjadi sifat-sifat dari sifat-sifat kalian, wah, maka mewajibkan yang demikian itu kalian tunduk kepada perintah-perintah Allah. Tau'an, baik dalam keadaan suka, senang. Wa ikhtiyaran, maupun secara sukarela, dengan sengaja mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatan, mengikuti agama Allah karena rasa cinta. wasaradin, maka jadilah agama itu sebagai tabiat lakum, sebagai watak kalian. Iman gratis sabab astam, seperti kedudukan din yang sempurna, seperti kedudukan serupan yang sempurna. Allah memisalkan keimanan yang ada pada kalian, keimanan yang kalian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, amalan-amalan yang kalian lakukan, ibadah-ibadah yang kalian lakukan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu seperti sibrok, seperti kain yang dicelup. Ketika dicelupkan berwarna merah, maka dia akan merah dan tidak akan menutup selama-lamanya. Itu perumpamaan sibrok. Maka jadi maka hendaklah kalian tetap kokoh di atas agama Allah sampai mati, tetap berkeyakinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berkata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berakhlak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berakhlak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bermuamalah dengan pemerintah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bermuamalah dengan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka jadilah nah din tersebut sebagai sifat berwatak kalian. Faham salah satu sa'adah ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah, maka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kalau kalian berakhlak, berakidah, bermuamalah seperti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti Rasulullah dan para sahabatnya, kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihatlah sini dalam makanan kita Al-Quran. Karena sesungguhnya agama ini menganjurkan pada umatnya agar memiliki akhlak yang mulia, wa mahasinal a'mal, agar manusia ini beramal dengan amalan-amalan yang baik, wa ma'adil umur, agar umat ini mereka beramal dengan amalan-amalan dengan perkara-perkara yang tinggi yang mulia. Falihada oleh tertibu Qala al-Karim ta'jib al-mutaqarrir lil-'uqul adz-dzakiyyah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan tentang suatu perkara yang sangat menakjubkan, di mana Allah menyatakan wa man ahsanu minallah sibghah, siapakah yang lebih baik sibghahnya, celupannya, daripada celupan Allah SWT. Maka siapakah, maka agama manakah yang lebih baik daripada agama Allah SWT? Apa ada? Tidak. Karena agama itu menganjurkan kepada pemeluknya untuk memiliki akhlak yang mulia, amal yang tinggi, perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat artinya la ahsana sibghatan sibghatan min sibghatihi, tidak ada yang lebih baik sibghahnya daripada sibghah Allah SWT. Tidak ada yang celupannya lebih baik daripada celupan Allah SWT. Tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza aradta an ta'rifa namudajan baina lakal farqu baina sibghatillah wa baina ghairiha min as-sibgh faqis as-shay' min jismihi. Kalau kalian ingin mengetahui contoh yang akan menjelaskan kepadamu perbedaan antara sibghah Allah dengan sibghah selain Allah SWT, maka bedakan sesuatu itu dengan lawannya. Ingin tahu bahwa sibuk Allah adalah sibuk yang paling baik, yang terbaik, dan tidak ada yang menyainginya, kamu lihat lawannya. Bandingkan dengan sibuknya syayatin, bandingkan dengan sibuknya khawarij, bandingkan dengan sibuknya sufiyah, bandingkan dengan sibuknya selain sibuk Allah SWT. Kita tahu bandingkan, baru tahu kamu bahwa sibuk Allah yang paling baik dan tidak ada yang mengalahkan sibuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ikhwatillah kita lihat. Faqit asyik mulit gini, maka bedakan sesuatu dengan lawannya. pakai batara fi abdin amara bi rabbihi imanan sahihan. Maka bagaimana pendapatku ketika kamu melihat seorang hamba yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ada, dia mencipta kuasa-kuasa, dialah satu-satunya yang berhak diibadah. Ketika kamu lihat seorang hamba yang beriman kepada Rabbnya dengan keimanan yang benar, keimanan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang memiliki yang dia lebih mengutamakan tunduk hatinya dan patuh yang terikat anggota tubuhnya dan syariat Allah Ta'ala, di saatnya anggota tubuhnya tunduk terikat dengan syariat Allah Ta'ala. Falam yazal yatahalla bikulli wasfin hadan, dan terus menerus dia menghiasi dirinya dengan amal-amal yang baik, ucapannya yang baik, tingkah lakunya yang baik, jujur, amanah. Wa fi'lin jamil, ia hiasi anggota tubuhnya dengan perbuatan-perbuatan yang indah, bersikap yang tenang, yang sabar, yang santun. Wa khuluqin kamil, seorang hamba ini memiliki akhlak yang sempurna, baik dengan awamnya, baik dengan sahabatnya, baik dengan tetangganya, baik dengan orang tuanya, baik dengan masyarakat, baik dengan pemerintahnya. Wa'din jalilin, sehingga menjadi sifat-sifatnya ada sifat yang tinggi, yang mulia. Wa yatahalla min kulli wasfin qabih, dia pun membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang jelek. Wa radilatin wa aimin, dia bersihkan dirinya dari sifat-sifat rendah, dari sifat-sifat yang memalukan, menjijikkan, menghinakan. Dia jauhi dari perkara-perkara yang memalukan. Fawaduhu, maka sifatnya adalah as-sidqu fi qawlin wa fi'lin, jujur dalam berkata, jujur dalam beramal. Wasabru, menjadi orang yang sabar. Walhilm, menjadi orang yang lembut, yang tenang. Walifah, menjadi orang yang menjaga kehormatan dirinya. Wasyujaah, menjadi orang yang pemberani. Maaf, karena ada orang yang dia pemberani, tapi tidak suka memaafkan orang. Ada yang orang itu dia maaf, tetapi dia penakut, dia pemberani. Tetapi orang ini, orang yang dicelupkan dengan agama Allah Ta'ala, yang agama Allah sudah menyatu pada dirinya, maka dia menjadi orang yang pemberani, tetapi suka memaafkan orang yang lain. Wal ihsan al-qawli, ucapannya masya Allah bagus. Ucapan itu indah, menyenangkan, walaupun dia disakiti. Tidak apa-apa, tidak memaafkan. Tidak kemudian ucapannya apa-apa, tidak. Ucapannya bagus, wal fi'li, dan perbuatannya juga bagus. Wa mahabbatullah, maka tampak padanya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Wa khasyyatahu, dan tampak bahwa tidak ada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Wa khaufuhu wa raja'uhu, dan dia adalah orang yang harap-harap cemas, berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala, dan takut jangan-jangan amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Fahaluhu ikhlasu lil-ma'bud, maka keadaannya ikhlas dan ibadah-ibadah yang dia lakukan, setiap ibadah ikhlas. Wal ihsan li'abidihi, dan berbuat ihsan, buat baik kepada hamba-hamba Allah SWT. Ini perumpamaan orang yang dicelupkan naga tibuh Allah SWT, yang keimanannya menyatu, iman yang sesuai Al-Quran Sunnah menyatu pada dirinya, agama-agama Allah sudah seakan dicelupkan pada dirinya. Bandingkan, enak mana senang mana, bagus mana kamu berinteraksi dengan orang yang dicelupkan nasib Allah Ta'ala, dengan orang yang dia dicelupkan nasib syaitan, yang dia beragama dengan agamanya syaitan, berakhlak seperti syaitan, tapi bi'abdin kufrin birabbihi. Bandingkan antara bergaul dengan orang-orang yang mereka beragama dengan agama Allah Ta'ala dengan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Washarada anhu, yang dia itu lari dari agama Allah Ta'ala, enggak mau beragama sesuai dengan agama Allah, tidak mau beribadah, beramal sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Bandingkan. Waqbal ala ghairihi minal makhluqin, yang dia menerima, yang dia beribadah, yang dia menghambakan dirinya kepada makhluk. Pertemuan gurunya fakir luar biasa, cintanya luar biasa kepada syekhnya sangat luar biasa. Apapun yang dikerjakan dunia dikerjakan. Ustaz mau ikut halal haram terserah, yang penting ucapan dia, ucapan Ustaz, ucapan hadis, ucapan guru. Perhatikan ya Fadzillah, perhatikan dengan orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah, yang dia justru menghadapkan ibadahnya untuk makhluk, yang tidak ikhlas, yang dia beribadah untuk makhluk, untuk membesarkan pimpinannya, untuk memuliakan kelompoknya, untuk memuliakan ustaznya, kiainya. Bandingkan dengan mereka. Fattasafa bisifatil qabihah, yang dia tersifati dengan sifat-sifat yang jelek. Bila kufri berupa kekufuran, ini jelek luar biasa. Wasyirki perbuatan juga syirik, dikit-dikit rukun, dikit-dikit kekufuran, berdoa kepada Allah Ta'ala. Walkhidik suka dusta lagi, walkhianat suka berkhianat, walmakar dan suka bikin makar. Kalau pun berbuat baik, mesti ada orang membalas. Kalau pun berbuat baik, ternyata makar punya rencana jahat di balik itu. Walau tidak, yang dia suka berbuat jahat, suka memiliki budaya, wajah menyimpan dan tidak menjaga kehormatan dirinya. Walisaah ilhon kibi akwali wafali, yang dia berbuat jahat, berbuat jelek kepada makhluk, berbuat jahat ucapannya dan perbuatannya, orang direndahkan, dicaci maki, dihina. Merendahkan orang lain dengan perbuatannya, dengan sikapnya, gayanya, tingkah lakunya. Fala ikhlasa lil ma'bud, dan dia tidak ada keikhlasan, tidak berbuat baik kepada hamba. Wa ihsana ila ma'bidi, dan tidak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak mana kepada bila kamu bergaul, berinteraksi dengan orang yang jujur, yang baik, yang berbuat, yang tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah Ta'ala, tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, yang membantu kamu dengan ikhlas, menolong kamu dengan ikhlas, memimpin kamu dengan ikhlas, dan yang lainnya. Enak mana dengan kamu bergaul dengan orang yang jelek, suka menyakiti, suka menghina, suka menyalahkan, suka merendahkan, suka mukul, suka mukul dengan lainnya. Enak mana? Enak mana bergaul dengan orang yang mereka beribadah sesuai dengan agama Allah Ta'ala. Sangat akan sibukatu Allah. Agama Allah Ta'ala itu sudah menyatu kepada dirinya. Dengan orang-orang yang beramal, beragama dengan amal-amal syaitan. Aku jelek, omongannya kotor, ucapan menyakitkan, tetangga disakiti, tetangga sendiri tega dan rela diperkosa, hartanya dimaling, dirampok. Tentu kalian akan senang bergaul, bermuamalah dengan orang-orang yang ikhlas, yang beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sirat Allah, itulah sirat Allah. Waman ahzamu minallah sibrah. Siapakah yang lebih baik daripada sibrahnya daripada semua Allah Ta'ala? Mana agama mana yang lebih baik daripada agama Allah Ta'ala? Wa nahnu lahu wa'idun. Tenang kepada Allah. Tenang ada sibrah Allah, agama Allah. Tenang kepada Allah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما. Maka sesungguhnya akan tampak bagimu, akan jelas nyata bagimu perbedaan besar antara dua kelompok tersebut. Kelompok yang bukan sibrah Allah dengan sibrah sufiyah, sibrah syaitaniyah, sibrah khawarijiyah. Kalau ada makhluk, ini mengkafirkan diri, mengkafirkan diri, mengkafirkan. Kita berkawan sendiri. Sibuknya agamanya sufi ya, dikit-dikit, ya, dikit-dikit wani, dikit-dikit wandu, dikit-dikit, nah, habib. Nah, memanggil tuan gurunya, bandingkan bagus mana agama Allah dengan agama-agama khawarij, agama sufiyah, agama-agama syaitaniyah. Sama pendapat perbedaan. Nah, yang jelas dan yang bilang perbedaan antara dua kelompok itu. Wa yatabayyanu laka annahu la ahsanu sibghah min sibghatillah. Maka jelas bagimu, terang bagimu bahwa tidak ada yang lebih baik daripada sibghah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dimini annahu la aqwa sibghah min ma'rifah. Maka mafhum qolahah terkandung dalam mafhum qolahah. Mafhum qolahah itu makna sebaliknya. Kalau tidak ada yang lebih baik daripada agama Allah Ta'ala, berarti selain agama Allah jelek, selain keimanan seperti keimanan Rasulullah dan para sahabatnya itu jelek, selain ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu jelek, dan tidak ada bid'ah yang haram. Bahkan kullu itu bermakna bab sebagian, ya itu kan kullu bid'ah yang dolar semua bid'ah itu sesat. Waktu lagi lelah menjelang hari syekh pekan itu, tempatnya dalam rakyat memang benar. Kata-kata itu terkadang ada benar. Tetapi lihat dong konsekuensinya. Nah, lihat konteks kalimatnya. Seluruh bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan dan orang-orang yang akan diancam akan masuk dalam neraka. Cocok. Nah, kalau kamu menyatakan kullu bid'atin dhalalah, sebagian bid'ah itu sesat, sebagiannya sesat. Nah, dan setiap kesesatan dan orang-orang yang sesat tidak cocok. Nah, tapi Allah bilang semua kebinaan itu tetap dan diancam dalam neraka. Maka berarti seluruh sibghah, seluruh agama, seluruh ajaran-ajaran, seluruh ibadah-ibadah yang menyelisih agama Allah, yang menyelisih sunnah Rasul, yang menyelisih syariat Allah Ta'ala, seluruhnya jelek. Tapi bagus banget orangnya. Nah, seluruh agama itu bagus. Wah, Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, apa ada yang lebih baik, yang lebih bagus daripada sibghah Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala? Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka terkandung dalam kalimat itu, maka yang menentang, yang bertentangan dengan agama Allah itu sejelek-jelek sibghah, sejelek-jelek serupan, sejelek-jelek agama. Namanya juga serupan jelek. Kain, ikutan, warna, kuning. Berikutnya apa? Besok pagi dia luntur, rusak pakaian yang lainnya. Karena celupannya celupan yang jelek. Sehingga kamu dapati, si fulan, tadinya Masya Allah yang paling bagus. Sholat, puasa, taklim, Masya Allah bagus ibadahnya. karena sibuknya agamanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan sibuk Allah SWT, diuji sedikit, dituduh sakit, kita miskin, ketika digoda segala macam, langsung berubah jadi jelek, jadi pendusta, jadi orang jahat, akhirnya jelek, muamalah jelek. Ketika dia mendapatkan subhatnya waris yang tadi baik, baik banget dan akhirnya dari orang tuanya, tiba-tiba ibu kafir, bapak kafir, kawan-kawan dikafirkan semua. Kenapa? Sibuknya bukan sibuk Allah, beragama bukan beragama dengan agama Allah Taala. Nah, kenapa sibuknya bukan sibuk Allah, beragama bukan dengan beragama yang diajak oleh Allah Taala dan Rasul. Begitu juga ketika seseorang yang tadinya jelek akhlaknya, nah, dapat kemudian dosa maksiat ini dan maksiat itu. Kemudian kenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, mengenal agama Allah, mempelajari din Islam, bermanhaj salaf, tak berubah, yang tadinya preman menjadi akhlaknya yang bagus. Dan hartanya dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Dia gunakan tenaganya, pikirannya untuk membela agama Allah Taala, dan dia siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak takut kecuali hanya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bedakan. Ketika seseorang mendapatkan sibukah Allah, mempelajari agama Allah, akhlaknya yang tidak menjadi baik, akidahnya yang salah menjadi benar, muamalahnya yang rusak menjadi lurus. Ketika dia mempelajari sibukah Allah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Dan hanya kepada Allah kami beribadah. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Di sini ada maf'ul yang didepankan. Sama maknanya, yaitu dengan firman Allah Ta'ala, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Tidak beribadah kepada selain-Mu, tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada-Mu. Kenapa? Karena konteksnya dibalik, maksudnya atau konteksnya di depan sana. Beda dengan menyatakan na'buduka wa nasta'inuka, kami beribadah kepada-Mu ya Allah dan kami minta pertolongan kepada-Mu ya Allah. Berarti hari ini dia beribadah kepada Allah, jadi nanti sore atau besok dia beribadah kepada Allah Taala. Tetapi kalau dibalik makmurnya di depan, nah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Artinya apa? Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada-Mu saja. Begitu juga wa nahnu lahu 'abidun. Nah, lahunya nah dimajukan, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Sekarang kita jelas, mari kita pelajari agama Allah, sibuk Allah SWT. Maka jadikan agama Allah itu seakan-akan kita jadi celup kan, sehingga kita berwarna sebagaimana warna diwarnai oleh agama Allah SWT. Maka kata itu akan bertemu. Jangan kamu berusaha berada di sahabat kita. Jangan kamu ketika temanmu bertikai, kamu membela temanmu padahal kamu tidak salah. Jangan. Berkatalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Beramalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berkeyakinlah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadilah ahli sunnah wal jamaah. Jadilah ahli sunnah. Jadilah sahabat yang mansur. Jadilah sifat munadi. Sampai yang selamat dari anak. Sampai yang selamat dari Allah SWT. Nah, dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.